Sejauh ku berlari meninggalkan dirimu, masih bayangmu yang menawan. Sekuat ku mencoba melupakanmu kasih, lalu mengapa ku tak sanggup? Harakah waktu tak berpihak, atau memang sudah jalannya untuk kita terpisah selamanya? Percaya kita terpisah karena berbeda, lalu kemana akan ku cari? Ku tak percaya kata cinta tak harus memiliki. Lalu mengapa hati terasa sakit? Setelah ku berpikir mencari alasannya, semakin jatuh ku terluka. Harapkah waktu tak berpihak, atau memang sudah jalannya kita terpisah? Hati terasa.